Oye, kamu, siapkah kamu menyambut diriku? Yeah. Oye, kamu, terlalu lama pasti kamu rindu. Oh, padaku. Ooh, baby, I'm coming back, back.